Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada malam ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bersama-sama untuk teruskan membaca kitab Sirah Nabawiyah, di mana telah kita membaca peristiwa yang amat besar, peristiwa yang amat menggembirakan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, iaitu peristiwa penaklukan kota Mekah, di mana bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan janjinya kepada Rasulnya. Begitu juga dengan hamba-hamba yang beriman, di mana selepas setiap kesusahan Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan kesenangan. Inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemenangan, telah memberikan kemuliaan kepada Rasulnya dan sahabat-sahabatnya setelah beberapa ketika lamanya mereka dihina, ditindas oleh orang-orang kafir Quraisy Makkah. Dan akhirnya kota Makkah telah dikuasai oleh tentera Islam, diketuai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan sifat tawadhu'nya, sifat pengabdiannya, hamba-Nya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah satu pelajaran bagi semua sampai akhir zaman, bahawa Allah Subhanahu wa taala apabila seseorang itu menjadikan Allah Subhanahu wa taala Tuhannya, maka semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala akan memuliakannya. Begitu juga bagi orang yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan Allah Subhanahu wa taala sebagai pegangannya, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikannya hina dan menjadikan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala menguasainya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memaafkan tawanan-tawanan kota Mekah daripada orang-orang Quraisy. Tidak ada di sana paksaan bahawa mereka wajib memeluk agama Islam. Dan kita dapati bahawa ada kebanyakan mereka kemudian masuk dalam agama Islam. Nah, itu satu perkara yang penting, menunjukkan bahawa tidak ada paksaan dalam agama, yakni untuk memasuki agama Islam. Kemudian kisah yang atau peristiwa yang berikutnya, surat 541, adalah peperangan Hunain. Berkata pengarang kitab Hafizahullah Ta'ala, Khawazim adalah sebuah kabilah Arab utara yang sangat terkenal. Ini utara kalau diarahkan daripada kota Mekah. Mereka merupakan suku Adnan yang memiliki beberapa anak suku, di antaranya ialah kabilah Taqif. Orang-orang Taqif tinggal di kota Taif yang sangat kukuh dan di sekelilingnya, di sekitar. Jadi ini adalah golongan Khawazin, kabilah Arab yang besar. Bahawa Khawazin ni ada banyak suku sangkatnya. Yang terkenal adalah kabilah Taqif. Dan tempat tinggal mereka adalah di Taif, di Taifna. Kemudian sementara anak suku Khawazin yang lain tersebar di Tuhama, di pantai Laut Merah, kawasan dekat di Jeddah, perbatasan dengan Syria bahagian selatan sampai perbatasan Yaman bahagian utara. Di pemukiman Taqif terdapat pasar-pasar Arab pada zaman Jahiliyah. Pertama, pasar Ukaz yang sangat terkenal. Ini selalu kita dengar tentang pasar Ukaz, bazar lah kita kata kan, yang dikunjungi oleh peniaga-peniaga Arab dan sebagainya. Di mana terletaknya? Ia terletak di Taqif, di pemukiman Taqif. Pasar ini terletak antara daerah Nakhlah dan Taif. Dahulu pasar ini selain berfungsi untuk kegiatan perdagangan, ia juga digunakan untuk kegiatan kesenian sastra. Kedua pasar Zul Majaz yang terletak di dekat Padang Arafah, sejauh satu farsah dari arah Taif. Ketiga, pasar Majannah yang terletak di wilayah Mar Zahran, yang cukup jauh dari Taif tetapi dekat dengan Makkah. Kalau kita ingat lagi, Mar Zahran adalah tempat perkemahan tentera Islam sebelum mereka menyerang kota Mekah. Jadi ini kawasan orang-orang Khawazin. Orang-orang Taqif mendapatkan keuntungan ekonomi yang cukup besar dari pasar-pasar tersebut sebagai tempat untuk menjual produk-produk hasil pertanian mereka dari ladang buah dan sayur yang mereka miliki. Sebab kawasan mereka kawasan perkebunan, kawasan yang subur, jadi mereka menghasilkan hasil tanaman, jadi mereka jual di pasar-pasar tersebut. Dan pasar-pasar tersebut juga mempunyai juga mereka manfaatkan untuk mempamerkan keunggulan mereka di bidang sastra, lawat pentas seni yang mereka selenggarakan secara rutin. Acara ini mereka jadikan sebagai daya tarik untuk kepentingan perdagangan luar yang menyangkut penduduk Syria, Yaman dan orang-orang pedalaman. Jadi sejauh Syria, begitu juga Yaman, di kawasan yang luar daripada kawasan Hijaz, semua datang di pasar-pasar milik orang-orang fakir. Begitu juga dengan orang-orang pedalaman. Orang pedalaman dan orang Arab Badui, orang-orang suku Katif dan Hawazin memiliki kepentingan yang sama serta hubungan yang sangat erat dengan orang-orang kafir Quraisy selaku tetangga. Mereka berjiran. Letaknya Mekah dan Taif itu berdekatan, iaitu hanya berjarak 90 km saja. Jadi tak sampai kita katakan setengah hari dah boleh sampai dengan unta. Orang-orang Quraisy banyak yang merantau ke Taif. Di sana mereka memiliki kebun dan rumah-rumah, sehingga ada yang menyebut Taif sebagai kebun milik orang-orang Quraisy. Kenapa? Sebab di kota Mekah tidak ada tempat yang enak, cuaca yang sejuk, yang dingin untuk apa ni, mereka nikmati kemewahan mereka. Mereka kaya, jadi mereka melabur, membeli harta di mana? Di kota Taif. Hubungan yang terjalin antara orang-orang Quraisy dengan suku Hawazin ini didukung oleh adanya pertalian nasab lewat hubungan-hubungan perkahwinan yang terus berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya. Jadi ini perkara yang kedua antara Hawazin dan Quraisy. Pertama, mereka berjiran. Kemudian orang Quraisy ada harta benda di Taif. Yang kedua, mereka ni ada kaitan nasab keturunan. Keduanya berasal dari generasi dari suku Mudar, yang merupakan generasi ke-6 suku Hawazin dan generasi ke-7 atau ke-5 suku Quraisy. Jadi mereka bertemu kat datuk mereka Mudar daripada datuk yang ke-5 ataupun datuk yang ke-6, 7 lah. Jadi mengenai hubungan erat antara kedua suku tersebut dapat kita ketahui dengan jelas dalam kitab-kitab yang membahas tentang sejarah para sahabat. Jadi kalau kita lihat nota kakinya tu di nombor 5 dalam Ma'rifat As-Sahabah Wal-Ansab biografi Maimunah binti Al-Harith, Lubaba Al-Kubra binti Al-Harith, Lubaba Suhra binti Al-Harith, Safiyah binti Hazan, Ummu Jamil binti Mujalik, Al-Hilaliyah, Zainab binti Abi Sufyan dan Ummu Hakam binti Abi Sufyan. Mereka ni semua ada kena-mengena. Baik. Begitu kuatnya hubungan tersebut sehingga kita lihat Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi oleh orang-orang Quraisy dijadikan utusan yang menemui kaum muslimin di Hudaybiyah. Ini satu bukti bahawa mereka ni mempunyai hubungan yang kuat. Orang-orang Quraisy yang ada isu dengan orang-orang Islam dalam peristiwa Hudaybiyah, tapi antara yang dihantar sebagai utusan orang-orang Quraisy, wakilnya orang Thaqif. Sebab mereka saudara mara. Berangkat dari kenyataan ini, tidak aneh kalau semenjak period Mekah, suku Hawazin berpihak kepada orang-orang kafir Quraisy melawan kaum muslimin. Bahkan pasca penaklukan Mekah, mereka tetap mengibarkan bendera perang melawan Islam untuk unjuk gigi menyusul runtuhnya supremasi Quraisy di semenanjung Arabia. Ini akan dibahaskan selanjutnya. Sejak Rasulullah SAW menemui orang-orang Thaqif di Taif untuk diajak masuk Islam, kemudian beliau meminta mereka agar merahsiakan penolakan mereka atas ajakan beliau, mereka tetap keras kepala untuk menunjukkan sikap permusuhan secara terang-terangan. Ini satu fakta bahawa Rasulullah SAW bila pergi ke Taif, ajak mereka masuk Islam, mereka tolak. Kemudian Nabi SAW minta mereka untuk sembunyikan penolakan mereka, jangan kasih tahu orang ramai, kerana itu akan melemahkan usaha Nabi SAW. Tapi mereka tetap menunjukkan sikap permusuhan secara terang-terangan. Apa mereka buat? Bahkan mereka menyuruh anak-anak mereka melempari beliau dengan batu. Orang-orang Quraisy dan orang-orang Hawazin setali tiga uang. Siapa yang berani menentang agama dan kepentingan-kepentingan orang-orang Quraisy, sama halnya berani mengancam agama dan kepentingan-kepentingan orang-orang suku Hawazin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyadari betapa penting masuknya orang-orang Thaqif ke dalam Islam, selain kerana kedudukan mereka di bidang militer dan ekonomi yang cukup strategis, juga kerana mereka memiliki hubungan yang erat dengan orang-orang Quraisy. Setelah perjalanan menemui orang-orang Thaqif mengalami kegagalan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk mengajak para pemimpin mereka masuk Islam. Dalam rangka menawarkan Islam itulah beliau menemui Abu Abdul Jalil ibn Abdul Kalal. Tetapi salah seorang tokoh suku Thaqif tersebut juga menolaknya mentah-mentah. Inilah yang membuat beliau bingung. Bahkan saking bingungnya, beliau sampai tersesat jauh dari Mekah ketika hendak pulang ke rumah. Kerana apa? Kerana pemimpin kota Thaqif pun tidak mau masuk Islam, tak mau menerima dakwah Rasulullah SAW. Jadi tak ada orang daripada kawasan Taif yang menerima dakwah hampa Rasulullah SAW. Sebab apa? Mereka semua sekongkong dengan orang-orang Quraisy. Tak ada orang Quraisy yang ikut. Jadi macam mana orang-orang Hawazin di Taif nak ikut? Jadi orang-orang Hawazin tidak mau ikut campur dalam pertentangan yang tengah terjadi antara orang-orang kafir Quraisy dengan kaum Muslimin setelah hijrah. Barangkali mereka mengira bahawa orang-orang kafir Quraisy sendiri saja sudah boleh mengatasi kaum Muslimin. Dalam perang Badar, perang Uhud dan perang Khandaq, mereka hanya sekadar menunggu sambil mengamati tanpa mahu bergerak. Jadi ini sikap mereka, sikap memerhatikan, sikap pasif. Tapi dari sudut loyalty mereka, mereka bersama dengan orang-orang Quraisy. Bahkan Al-Akhnas bin Syarif Al-Thaqafi, sekutu Bani Zahra, menyatakan tidak perlu ikut terlibat dalam perang Badar sepanjang kepentingan perdagangan mereka tetap terjamin aman. Jadi ini memang orang-orang kafir. Jadi yang mereka pentingkan kat dalam kehidupan ini hanyalah kepentingan dunia saja. Dalam hal ini kepentingan perniagaan. Jika kafilah kita tidak diapa-apakan orang-orang Islam, kita tak payah nak pertahankan agama kita. Jadi mereka tidak berperang, berjuang kerana agama. Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi meminta kepada orang-orang Quraisy untuk menerima rencana yang ditawarkan oleh Rasulullah SAW dalam peristiwa Hudaybiyah. Akan tetapi sikap individu tersebut hanya mewakili kebijakan sebahagian orang-orang Thaqif sahaja, bukan mewakili semua anggota suku Thaqif dan suku Hawazin. Jelas bahawa ketidaksediaan orang-orang Thaqif ikut campur terlalu jauh dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi sampai penaklukan Mekah. Jadi mereka punya sikap pasif ini melampau, sampailah akhirnya jiran mereka ke Quraisy telah ditawan. Kota Mekah telah ditawan. Jadi adalah kerana mereka mengandalkan orang-orang kafir Quraisy dan kerana ketidakmampuan mereka untuk menggambarkan kekuatan Islam yang sebenarnya. Ini bukan berarti suku Hawazin sama sekali tidak menyadari akan ancaman kaum Muslimin sebelum penaklukan Mekah. Orang-orang Quraisy saja sudah merasa tidak berdaya menghadapi kaum Muslimin semenjak mereka mengakui kekuatan kaum Muslimin dan mengadakan perjanjian damai di Hudaybiyah. Dari hari ke hari, seiring dengan suara Islam yang semakin lantang, posisi mereka justru semakin melemah. Dan pada saat terjadi peristiwa penaklukan Mekah, mental orang-orang kafir Quraisy turun secara drastis. Dan hal itu disadari benar oleh orang-orang kafir yang hidup bertetangga dengan mereka. mungkin tidak adanya dukungan suku Hawazin dan suku Thaqif terhadap orang-orang kafir Quraisy kerana keberhasilan pasukan kaum muslimin dalam merahsiakan tujuan ke mana mereka bergerak. Selain itu, orang-orang suku Hawazin sendiri juga takut wilayah mereka diserang oleh kaum muslimin. Oleh kerana itu, mereka tidak antusias untuk mempertahankan Makkah. Jadi ini dua sebab. Pertama, mereka tak tahu kenapa atau arah mana yang dituju oleh orang-orang Islam. Yang kedua, mereka takut campur tangan dalam mempertahankan kota Mekah, takut wilayah mereka sendiri akan diserang oleh orang-orang Islam. Jadi nampaknya Hawazin ni takut perang ataupun mungkin takut ambil risiko. Sama ada mereka lemah ataupun kuat, itu kita akan lihat selepas ini. Al-Waqidi menyebutkan bahawa mereka juga mengutus seorang mata-mata untuk mencari informasi apakah yang menjadi target serangan pasukan kaum muslimin itu, orang-orang Quraisy atau orang-orang Hawazin. Ini riwayat siapa? Al-Waqidi. Bahkan orang-orang Hawazin telah siap siaga dengan menghimpun seluruh kekuatan untuk menghadapi segala kemungkinan sejak mereka mendengar informasi bahawa kaum muslimin bertolak dari Madinah, dan saat itu diyakini bahawa mereka lah yang akan menjadi sasaran. Anggapan mereka itu didukung oleh ketidakjelasan sikap kaum muslimin terhadap prospek perjanjian Hudaibiyah. Jadi ini mungkin betul, mungkin pun tidak. Diriwayatkan oleh At-Tabari dalam tarikhnya. Imam Tabari ini seorang ulama Ahli Sunnah wal Jamaah, seorang imam yang dipercayai. Tapi dalam bukunya ada macam-macam orang. Antaranya ni apa? Al-Waqidi. Jadi tak bermakna bahawa seorang tu imam, bahawa semua dalam kitabnya boleh diambil. Kerana kita kena tahu metodologi dia menyusun kitabnya, dia mengarang kitabnya. Adakah dia mensyaratkan semua dalam kitabnya itu yang sahih, yang benar, ataupun dia hanya inginkan untuk mengumpulkan riwayat-riwayat sejarah tentang peristiwa-peristiwa sirah. Jadi itu yang benar. Kedua tu ya, yang benar. Jadi dia bawakan yang benar, yang sahih, kemudian juga dia bawakan riwayat-riwayat yang palsu. Tapi tidak bermakna bahawa dia telah menipu orang Islam yang baca kitabnya. Tidak. Dia telah menuliskan sanadnya sampai kepada khabar tersebut. Jadi dia telah lepaskan apa? Tanggungjawab mencari mengkaji riwayat-riwayat itu sama ada sahih ataupun tidak kepada pembaca. Itu masalahnya, orang yang tak tahulah, yang tak kaji itulah yang salah. Jadi ini buku-buku ulama-ulama lama memang macam tu. Jadi adalah amat, ada satu kesilapan yang besar bila kita jumpa satu hadis, satu riwayat, satu khabar dalam kitab ulama besar, terus kita ambil dan kita amalkan. Satu kesilapan yang besar. Ini kena ubah di dalam daripada minda masyarakat umum. Ada di sana kitab-kitab yang memang ulama-ulamanya mensyaratkan riwayat-riwayatnya itu benar dan sahih. Yang itu kita ambil. Itu kitab-kitab sahih. Dan ada yang mengumpulkan riwayat-riwayat yang popular yang digunakan oleh ulama di dalam kitab mereka, seperti kitab Sunan. Walaupun mungkin dia tak sahih, tapi diguna pakai oleh ulama. Jadi mereka masuk dalam. Tapi tak bermaknanya ya tidak sahih. Ada yang mengumpulkan yang lemah saja pun ada, dan ada yang mengumpulkan antara kedua-duanya. Baik, ketika Makkah berhasil ditaklukkan dan supremasi Quraisy runtuh, orang-orang Hawazin mengibarkan bendera musyrik. Jadi mereka take over. Mereka segera bergerak untuk menghadapi situasi. Terlebih pada saat itu Rasulullah SAW belum sempat memulihkan kembali kesegaran semangat militer pasukan kaum muslimin selepas penaklukan. Kemudian beliau mengutus 30 pasukan berkuda di bawah pimpinan Khalid bin Walid ke wilayah Nakhlah dengan misi menghancurkan berhala Uzza. Dan Khalid pun berhasil melaksanakan misinya. Tapi daripada sudut tahqiq riwayat kita baca, diriwayatkan oleh Ibnu Hisham, Ibnu Sa'ad dalam tabaqatnya, At-Tabari dalam tarikhnya, dan Al-Mazi Tuhfatul Ashraf, hadis nombor 5054, dikutip dari Sunan Al-Kubra oleh An-Nasa'i. Tetapi di dalam isnadnya terdapat nama Al-Walid Ibn Jami', seorang perawi yang jujur, saduq, tetapi sering ragu-ragu, waham. Tidak ada riwayat sahih yang menyebutkan tentang seputar kisah penghancuran berhala Uzza. Siapa yang dihantarkan ke berhala mana, itu tidak ada riwayat yang betul-betul sahih. Riwayatnya ada, betul ada, tapi perawinya pun tak adalah yang pembohong. Dia jujur tapi ragu-ragu. Jadi ini pembahasanlah. Kalau dalam sejarah kita katakan, kalau setakat nak ungkapkan apa tu, fakta sejarah, apa ni gambaran sejarah, bukan nak ambil hukum, tak ada pasal lah. Kita gunakan riwayat yang kurang sikit sahih seperti ini. Ini adalah dhaif yang sedikit kalau sikit. Kenapa ya? Kalau satu orang, kalau perawinya jujur tapi ragu-ragu, dan riwayatnya datang daripada dia seorang, tak dikongsi oleh orang lain, itu tandanya ada kelemahan dalam riwayat tersebut. Macam mana orang lain tak riwayatkan ni? Kenapa kau seorang je riwayat? Riwayat orang seperti ini, dia tak dapat sokong riwayat yang bersendirian. Perawi macam ini, dia tak dapat sokong riwayat bersendirian. Tapi kalau dia perawi yang hafalan bagus, fiqah, dia boleh riwayatkan apa ni, 100 pun apa ni riwayat, dia seorang aja yang riwayatkan, boleh. Tapi kalau dia ada lemah macam ni, dia susah orang nak apa ni, nak terima. Itu kalau hukum mahkamah, tapi dalam hal ini tak ada masalah. Lepas tu kita lihat dalam kitab Tauhid, syarah syaikh kita, mereka sebutkan riwayat-riwayat ini. Siapa yang pergi hapuskan Uzza, siapa yang menghapuskan Lata dan Manata dan sebagainya. Baik. Uzza adalah berhala yang dipuja oleh orang-orang Arab dan terletak di tengah pemukiman orang-orang kafir di Taif, di Nakhlah. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 5 Ramadan. Jadi apa maknanya ni? Nabi SAW selepas melalui kota Mekah dan membersihkan kota Mekah, Kaabah, daripada berhala-berhala dan gambar-gambar, dihapuskan pula berhala yang besar kedua itu, Al-Uzza. Dan ini kemilik Taqif. Jadi ini semua adalah apa ni, isyarat akan adanya, akan ada perperangan. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 5 Ramadan. Dua hari kemudian, tepatnya pada tanggal 7 bulan yang sama, pada tanggal 7 bulan sama, bulan Ramadan juga, Rasulullah SAW juga mengutus Sa'ad ibn Zaid al-Ashhari dengan membawa 20 pasukan berkuda ke daerah Mushallal, sekarang dinamakan Qudaydiyah, dengan misi untuk menghancurkan Manata, berhala yang diagung-agungkan oleh orang-orang Arab, terutama oleh kaum Ansar sebelum mereka masuk Islam. Jadi mereka kalau nak ihram, orang-orang Ansar Mekah ni, mereka singgahkan patung Manata. Jadi ini ambil apa? Ambil berkat. Mereka beribadat kat sana, minta hajat, selamatkan apa ni, haji mereka ni, nak pergi haji ni. Tapi singgah ke mana? Kat berhala. Setelah berhasil menjalankan misi tersebut, Sa'ad al-Ashhali kembali ke Makkah. Ini mengikut riwayat Ibnu Sa'ad. Dalam riwayat lain, orang lain yang menghancurkan Manata ni. Konon Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu lah yang menghancurkan berhala Manat atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat dia dalam perjalanan menuju Makkah sebelum peristiwa penaklukan. Di dalam kitab Ibnul Kalbi, dari segi hadis, dua riwayat tersebut dhaif. Ibnu Sa'ad mengetengahkan riwayatnya tanpa isnad. Dan riwayat pertama dan sumbernya ialah gurunya sendiri, yakni Al-Waqidi, seorang perawi yang dhaif, bukan dhaif lagi, apa, matruk, dituduh pendusta. Ibnul Kalbi juga seorang perawi yang dhaif. Ada riwayat lain yang menyebutkan bahawa Abu Sufyan bin Harb lah yang diberi tugas untuk menghancurkan berhala Manata. Akan tetapi riwayat ini tidak lebih kuat daripada dua riwayat yang sebelumnya tadi. ini riwayat Ibnu Hisham. Berdasarkan fakta sejarah, berhala manat memang dihancurkan. Itu tak boleh dinafikan. Berhala itu dihancurkan atau dipecah sendiri? Dipecahkan oleh tentera Islam. Tapi siapa sahabatnya? Ha, ini yang tak ada riwayat yang sahih. Jadi kita tak ada masalah lah. Bahawa ada sahabat yang dihantar ke Rasulullah SAW, tapi siapa dia tu? Ha, itu kita tak dapat pasti. Dan hadis itu berbeza dengan sejarah dari masalah hadis berbeza dengan masalah sejarah dari segi perlu adanya dalil-dalil yang kuat. Selain itu, pada bulan Syawal tahun 8 Hijrah, Rasulullah SAW juga mengutus Khalid bin Walid dengan 350 pasukan terdiri dari kaum Muhajirin dan kaum Ansar menemui Bani Juzaimah di daerah Yalamlam, 80 km sebelah selatan Makkah, dengan misi mengajak mereka masuk Islam. Akan tetapi ajakan Khalid tersebut tidak mendapatkan sambutan yang diharapkan. Bahkan mereka mengatakan sabakna, sabakna. Ini masalah. Sabakna, sabakna ni, asal sabak ni maknanya masuk agama sabiun lah. Dan dalam Al-Quran ada wan-nasara was-sabiin. Jadi ada khilaf di kalangan ulama apa makna as-sabiin. Ada kata mereka ni asalnya agama ahlul kitab, kemudian mereka sembah bintang, main apa tu sihir dan sebagainya. Ada yang mengatakan bahawa mereka ni orang-orang Majusi. Baik. Ada yang mengatakan bahawa sabakna ni sebenarnya adalah kata-kata kalimat yang digunakan oleh orang-orang jahiliyah bagi menghina, mengejek-ejek orang-orang yang masuk Islam. Jadi masuk sabiin ni adalah orang yang tukar agama dia daripada nenek, agama nenek moyang kepada agama Islam. Jadi ini perkaranya. Dikarenakan emosi yang dimarah, Khalid lalu membunuh sebahagian mereka dan menawan sebahagian yang lain. Ini jihadlah, kalau orang tak mau masuk Islam, diperangi sampai mereka masuk Islam. Bahkan belakangan dia menyuruh anak buahnya untuk membunuh tawanan tersebut. Tawanan lagi dia dibunuh. Sementara Abdullah bin Umar, Abdul Rahman bin Auf dan sahabat-sahabat yang lain tidak berani memutuskan untuk membunuh tawanan. 350 orang dalamnya sahabat-sahabat besar. Sebelum melaporkannya kepada Rasulullah SAW, yang akhirnya tidak menyetujui tindakan Khalid tersebut sebanyak dua kali. Ya, Nabi SAW lepas tangan daripada perbuatan Khalid bin Walid. Maknanya benar atau betul ataupun salah perbuatan Khalid, jawabnya salah. Tapi itu tidak mengeluarkan Khalid bin Walid daripada apa ni? Daripada agama Islam. Dia tidak dibidahkan, ditakfirkan ataupun dikeluarkan daripada agama Islam. Dia buat salah. Ijtihad dia buat salah. Jadi dalam riwayat yang ke-16 Sahih Bukhari dan Ibnu Katsir dalam tafsir sekitar masalah ketegangan antara Abdul Rahman bin Auf dan Khalid bin Walid. Jadi sahabat tidak setuju dalam hal membunuh tawanan ni, mereka bertegang urat. Ini berlaku. Ucapan orang-orang suku Juzaimah sabakna sabakna tersebut oleh Khalid diartikan bahawa mereka menolak masuk Islam sehingga darah mereka halal ditumpahkan. Adapun menurut pengetahuan Abdul Rahman bin Auf dan Abdullah bin Umar, kalimat tersebut merupakan ungkapan bahawa mereka menyatakan menyerah dan masuk Islam. Ha. Sabakna tu maknanya aslamna, tapi mereka gunakan kalimat apa ni? Yang lainlah, yang tidak istilah, ha? Tidak dikenal. Jadi kata Ibn Hajar, di kalangan orang-orang Quraisy kalimat tersebut diartikan sebagai sebuah ejekan. Dan itulah yang dijadikan alasan oleh Khalid membunuh mereka. Sebab mengejek orang Islam berhak dihukum. Sementara orang-orang Bani Juzaimah asal mengucapkan kalimat tersebut tanpa mengetahui artinya dan tanpa menyadari situasi yang sedang dirasakan oleh kaum muslimin. Jadi ni masalah salah faham pasal apa? Pasal penggunaan bahasa je. Ni boleh kita ambil pengajaran ni dua ayat yang sahih. Nah, berdialog dan apa semuanya, pastikan kita faham bahasa mereka, faham situasi dan budaya. Jangan salah, tak sensitif. Sebab itu sekarang hubungan antara negara dan sebagainya ni, antara kaum, ada wakil yang mahir tentang kaum tersebut untuk menasihatkan orang yang sedang berdiplomasi dengan apa ni, dengan orang lain, dengan kaum tersebut. Jadi jangan sampai silap. Kenapa? Kerana masing-masing kaum ada dia punya adat, ada dia punya budaya dia sendiri, ada dia punya agama, kepercayaan dia dan sebagainya. Jadi jangan salah, kita salah gunakan perkataan sampai apa ni, seolah-olah menghina mereka, boleh jadi gaduh, bahkan boleh jadi perang. Dan ini yang kita kena faham. Sebab itu, kalau lah misal kata agama Islam, orang-orang Islam, mereka punya budaya, wanitanya tutup aurat contohnya, laki perempuan mereka tak campur, atau mereka laki perempuan mereka tak sah salam tangan. Jadi jangan bila diplomasi mereka nak apa ni, tak salam tangan, tunjukkan dia tak sensitif terhadap apa ni, terhadap kaum yang lagi satu. Tentu menunjukkan bahawa tak ada orang penasihat dia, tak jalankan tugas, tak guna punya penasihat. Cuba bayangkan orang Islam buat gitu kepada mereka yang menyalahi adat kebiasaan mereka, tentu sekali mereka akan rasa tersinggung. Dan itu asalnya, bukan kita, bukan kaum itu kena apa ni, budaya mereka tu kena korbankan untuk apa ni, untuk diplomasi, tak tu. Asalnya bila berdialog, setiap ya kedua golongan tu dikira apa, sama rata. Maklum pada waktu itu istilah-istilah syariat belum dikenal luas oleh orang-orang Arab. Oleh kerana itu, kendati pun tidak setuju pada tindakan Khalid yang dianggap gegabah, namun Rasulullah SAW tidak menjatuhkan sanksi hukuman kepadanya dan tidak mencopot jabatannya sebagai komandan pasukan, dan dia melakukan ijtihad tetapi keliru. Menurut satu riwayat, hal itu tidak boleh dijadikan sebagai hujah, kerana buktinya Rasulullah SAW kebelakangan ini selepas itu membayar tebusan untuk semua korban yang dibunuh Khalid kepada Bani Juzaimah. Bahkan beliau memberikan tambahan untuk menyenangkan hati mereka. Tapi riwayat ini, riwayat mursal daripada Abu Ja'far Muhammad Ali Baqir. Dan hadis ini mengkata kerana Al-Baqir dilahirkan antara 20 hingga 56 Hijrah. Dia macam mana dia nak apa ni, bertemu dengan apa tu, dengan peristiwa ni seperti yang disebutkan oleh Ibn Hajar dan Tahrib. Peristiwa ni berlaku pada tahun berapa? 10 Hijrah. Dia lahirkan 20 Hijrah ke 56 Hijrah. Dia belum dilahirkan lagi. Ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam tentang pembunuhan yang dilakukan kerana khilaf. Kalau kita berpegang pada riwayat yang munqati', yang munqati' mana yang terputus ni, maka konsekuensinya harus kita terima semuanya, termasuk cerita tentang Khalid bin Walid yang ketika pertama menemui Bani Juzaimah, mereka mengangkat senjata, lalu Khalid menyuruh mereka untuk meletakkan senjata kerana semua orang sudah menyerah dan masuk Islam. Setelah mereka bersedia meletakkan senjata, Khalid kemudian menangkap mereka dan membunuh beberapa orang. Riwayat ini diketengahkan oleh Ibnu Ishaq. Nah, kalau kita nak pakai riwayat ini, banyak masalah. Dia dah menyerah pun, apanya, Khalid bin Walid tangkap mereka dan kemudian bunuh mereka. Tentu sekali ini bukan apa ni yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Dan dia juga mengetengahkan beberapa riwayat lain yang menyebutkan bahawa tindakan Khalid tersebut adalah untuk membalaskan dendam pamannya Al-Faqih Ibn Mughirah yang dibunuh oleh Bani Juzaimah pada zaman Jahiliyah. Takkan Khalid bin Walid dah masuk Islam dipercaya oleh dipercayakan oleh Rasulullah SAW. Jadi general, kemudian dia dah pergi sana, dia cuma nak apa ni, nak balas dendam peribadinya, dendam pakciknya. Tak mungkin lah. Mengomentari riwayat-riwayat Ibnu Ishaq tersebut, Ibnu Katsir mengatakan riwayat-riwayat ini mursal dan munqati', artinya tidak boleh dijadikan sebagai hujjah. Bukti paling nyata bahawa Khalid dianggap tidak bersalah kerana dia sedang dalam kapasitas melakukan ijtihad dan kebetulan dia keliru. Dan dia ada daripada sikap Rasulullah SAW yang tidak menjatuhkan sanksi hukuman kepadanya. Beliau hanya cukup tidak ikut bertanggungjawab terhadap apa yang dilakukan oleh Khalid. Jadi kalau Khalid memang sengaja buat salah, tentu Nabi SAW dah hukum Khalid bin Walid kepada Allah. Walaupun demikian, selepas menaklukkan Mekah, dua satuan pasukan kaum muslimin berada di pemukiman suku Hawazin dan suku Taqif. Dan tujuan satuan pasukan ini adalah untuk menghadapi orang-orang suku Hawazin yang mulai menghimpun kekuatannya di lembah Hunain dalam waktu hanya setengah bulan saja setelah peristiwa penaklukan Mekah untuk menghadapi pasukan kaum muslimin. Jadi lepas itu, lepas penaklukan kota Mekah, kemudian orang-orang Islam berkumpul di kawasan apa? Hawazin di Taif. Namakan apa ni kawasan itu lembah Hunain, wadi, sebuah wadi. Namakan wadi Hunain. Dan ini setengah bulan selepas pembukaan kota Mekah. Sebabnya orang-orang Hawazin dah mengangkat bendera apa ni? Bendera perang. Bendera kufur menggantikan orang-orang Quraisy itu satu. Kemudian mereka pun dah mula mengumpulkan kekuatan mereka. Mereka bermaksud menyerang pasukan kaum muslimin dahulu sebelum mereka diserang. Hal itu menunjukkan bahawa mereka menginginkan pertempuran yang sengit, sehingga mereka perlu mengerahkan dana besar dan kekuatan penuh, termasuk kaum wanita dan anak-anak. Mereka semua ikut dalam pertempuran yang dipimpin oleh Malik ibn Auf al-Nasr. Suku Ghatafan dan suku-suku yang lain ikut bergabung dalam pasukan Hawazin. Dari suku Hawazin yang absen hanya Ka'ab dan Kilab sahaja. Yang menarik ialah bahawa Malik ibn Auf al-Nasr membariskan pasukannya dengan sangat rapi. Ini cerita tentang persiapan orang-orang Hawazin ni. Barisan depan terdiri dari pasukan berkuda. Barisan berikutnya pasukan jalan kaki. Barisan berikutnya pasukan wanita. Dan barisan paling belakang adalah kawanan domba serta unta. Jadi mereka all out. Semua sekali mereka bawa keluar. Pada waktu itu Malik bin Auf al-Nasr baru berusia 30 tahun. Ini panglimanya baru 30 tahun. Dia dikenal sangat pemberani dan gesit di medan perang. Beberapa riwayat menerangkan bahawa Durayb ibn Simah menentang pendapat Malik al-Nasr yang mengerahkan kaum wanita, anak-anak dan banyak harta. Menurutnya hal itu tidak ada gunanya kalau pasukannya kalah. Malik al-Nasr tetap dalam pendiriannya dan tidak menghiraukan keberatan temannya tersebut. Jadi dia dinasihatkan kerana terlampau semangat sangat ya. Tapi dia tidak menghiraukan. Depan dia tu gubris. Ini menunjukkan dia berani tentang orang-orang Islam. Hanya Al-Waqidi yang memperkirakan jumlah pasukan suku Hawazin. Yang detail-detailnya biasalah ya. Kita akan jumpa daripada riwayat-riwayat Al-Waqidi dan lain-lain lagi. Dituliskan juga, tapi bukan untuk jadi hujah. Melengkapkan gambaran aja. Menurutnya mereka berjumlah 20,000 pasukan. Jadi kadang-kadang kita jumpa bilangan-bilangan yang daripada riwayat-riwayat Waqidi ini dalam kitab-kitab sejarah, dalam kitab textbook pun. Menurutnya mereka berjumlah 20,000 pasukan. Ramai itu. Yang tentera Islam yang datang menaruki kota Mekah berapa ramai hari ini? 10,000. Ini 20,000. Masih lagi ramai ni. Dan Al-Hafiz Ibn Hajar cenderung pada perkiraan tersebut. Katanya jumlah mereka dua kali lipat, bahkan lebih dibanding jumlah pasukan kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Abdullah bin Abu Hadrat al-Islami untuk mencari informasi tentang mereka. Setelah berhasil menyusup ke tengah-tengah pasukan musuh dan tinggal selama 1-2 hari, mata-mata beliau ini lalu pulang kepada kaum muslimin dengan membawa laporan. Selanjutnya, pasukan kaum muslimin segera bersiap-siap untuk menghadapi mereka. Ya, ada 20,000 orang dah tunggu sahabat-sahabat. Rasulullah SAW meminjam 100 potong baju besi kepada Sofwan bin Umayyah, kepada maknanya daripada yang masih tetap musyrik. Ingat Sofwan bin Umayyah ni, ni salah seorang delegasi dalam peristiwa Hudaibiyah. Dan bila dalam pembukaan kota Mekah, akhirnya dia masuk dia masuk Islam. Dan dialah yang telah didoakan oleh Rasulullah SAW dengan namanya dalam doa kunut. Apa ni, selepas peperangan apa? Uhud. Semoga Allah melaknatnya dan sebagainya. Dan akhirnya dalam perang Hunain, dia sama-sama dengan Nabi SAW memerangi orang-orang kufar. Kata kitab ini, ketika itu dia masih tetap musyrik. Dan ini menunjukkan apa? Boleh ke tak boleh minta bantuan daripada orang kafir dalam peperangan, dalam jihad? Jawabnya, boleh dan tak boleh. Maksudnya apa? Boleh dengan syarat lah. Kalau tak ada, tak cukup syarat, tak boleh. Ketika Sofwan bertanya apakah hal itu sebagai perampasan atau pinjaman, beliau menjawab bahawa itu merupakan pinjaman. Ini bukan sedekah. Bukan sedekah ataupun wakaf buat masjid. Ini pinjam, nanti pulangkan balik. Ataupun walaupun nampak macam sedekah, tapi ada macam apa tu, macam terikat. Nanti kalau diorang pula apa, perlu bantuan, kita macam tak sedap kalau tak bantu. Ini semua adalah makna-makna yang negatif. Sebab dia apa, merendahkan, menghina apa, orang-orang Islam. Tak boleh. Baik, jangan pinjam ataupun terima. Dan beliau membayarnya kepada Sofwan sesudah perang Hunain. Nampak? Nabi SAW bayar balik. Jadi tidak ada ungkit-ungkit lagi. Kalau aku tak pinjamkan, aku punya harta 100 baju besi, korang tak akan menang dalam perang Hunain, contohnya. Kalau aku tak berikan ini harta, korang pun tak semayang kat masjid. Macam ni. Dan beliau membayarnya kepada Sofwan sesudah perang Hunain sambil tidak lupa mengucapkan terima kasih atas kebaikannya itu. Ibn Abdul Bar mengetengahkan beberapa riwayat tanpa isnad yang menyebutkan bahawa Rasulullah SAW berhutang wang sebanyak 40,000 dirham kepada Huwaitab bin Abdul Uzza. Dan beliau menerima bantuan 3,000 pucuk tombak dari Naufal ibn Harith ibn Abdul Muttalib, ketua-ketua Quraisy. Mungkin saja beliau meminta bantuan kepada dua orang tersebut kerana berdasarkan riwayat yang sahih, beliau juga meminta kepada Sofwan bin Umayyah yang masih musyrik. Dia tak ada mustah, tak ada mustilah. Riwayat ni pula sahih. Tidak, kita perlu Al-Isti'ad kerana Ibn Al-Dilbar tak sebutkan sana. Yang Sofwan ni tu terputus tak? Dia rasa musyrik ke? Yang nombor 20, nombor 30. Nah, sana ni terputus dari Ibrahim bin Abdul Rahman, perawinya, dan datuknya Abdullah bin Abdul Rabi'ah. Sejarah hadis ini boleh dijadikan sebagai dalil kerana sesuai dengan hukum Islam yang mengharuskan membayar pinjaman. Sekadar itu masih bolehlah. Membayar balik, kemudian mengucapkan terima kasih Tapi tentang Nabi SAW pinjam 100 potong baju besi daripada Sofyan bin Umayyah, dia punya takdir dekat 29 balik kepada 28 riwayat Al-Hakim dalam Mustadrak, katanya isnad hadis ini sahih dan disetujui oleh Az-Zahabi. Hadis ini diperkuat oleh beberapa hadis lain yang membuat Syekh Al-Bani menilainya sahih dengan seluruh sanadnya dalam Irwa Al-Ghalil. Jadi hadis ini bukan hanya dalam sejarah, tapi dia dah digunakan oleh fuqaha. Mereka pakai. Jadi tentang pinjam daripada orang kafir dalam peperangan boleh. Kemudian tentang bayar balik, kalau dah pinjam bayar balik. Jadi kalau lah walaupun riwayatnya tak sahih, tak menyalahi hukum. Tak ada pasal itu. Kemudian yang bawah tu riwayat 3000 pucuk tombak daripada dua apa ni, orang yang bukan Islam, walaupun tidak sahih juga ataupun tidak berapa jelas, boleh kita apa ni terima juga sebab ada asalnya. Nabi SAW ada pinjam daripada Sofwan bin Umayyah yang juga seorang muslim. Bicara terlebih kerana pada saat itu posisi Islam sudah cukup kuat dan kemurnian semangat pertempuran Islam tidak terpengaruh oleh penerimaan bantuan dari orang-orang non muslim sepanjang tidak ada syarat-syarat tertentu yang dapat merosak kesetiaan mereka terhadap akidah. Itu dia. Hanya dengan persiapan yang memakan waktu tidak terlalu lama, pasukan kaum muslimin berhasil menaklukkan Makkah. Tidak perlu bersusah payah. Jadi itu satu. Jadi mereka tak banyak buang tenaga lah untuk menakluki kota Makkah. Biarlah mereka beri sajalah masuk dah. Tak banyak apa ni pertahanan daripada orang-orang Quraisy. Mereka takut dengan apa ni kedatangan orang-orang Islam. Mereka hanya terlibat dalam peperangan kecil-kecilan sebentar di daerah Khandam. Mereka siap, jadi maknanya mereka tak apa ni masih kuat lagi untuk menghadapi pasukan Khawazin. Pasukan kaum muslimin bergerak ke lembah Hunain pada hari kelima di bulan Syawal setelah 15 hari berada di Makkah. Sementara kota tersebut ditaklukkan pada tanggal 15 Ramadan dan tiba di Hunain pada tanggal 10 Syawal sore hari. Dan data tadi jelas bahawa ketika mendekat ke lembah Hunain, kaum muslimin berjalan dengan santai dan waspada kerana jarak lembah Hunain dari Mekah hanya 20 km saja ke arah timur. 19 Syawal ke 10 Syawal? Ramadan 19. Masa Ramadan 19 Syawal. 15 Ramadan tu kali 19 Ramadan. Betul lah. 19 Ramadan. Itu yang rajin lah. Kaum muslimin berjalan dengan santai. Santai maknanya perlahan lah. Bukan sambil lewa. Sebab lepas itu dia kata dan waspada kerana jarak lembah Hunain dari Mekah hanya 20 km saja, pelan-pelan. Dia tak cepat-cepat. Dan sekarang dikenal dengan nama Syara'i. Hal ini berbeza dengan keberangkatan mereka dari Mekah yang pertama kali. Saat itu mereka berjalan dengan cepat. Kali ini pergi ke Hunain, mereka jalan perlahan. Rasulullah SAW menunjuk Utbah ibn Usaid untuk menjaga Makkah saat beliau meninggalkan. Jadi Makkah dah jadi milik orang Islam. Jadi bila Nabi SAW keluar, perlu diganti. Jadi yang gantinya adalah Utbah ibn Usaid radhiyallahu anhu. Riwayat sahih juga. Jumlah pasukan muslimin cukup besar jika dibandingkan dengan jumlah mereka dalam pertempuran-pertempuran sebelumnya. 2,000 penduduk Mekah yang menyerah disebut At-Tulaqa bergabung dengan pasukan kaum muslimin penakluk kota Mekah yang berjumlah 10,000 personel. Ini 12,000. Beberapa riwayat yang meskipun tidak sahih sepakat bahawa jumlah kaum Tulaqa yang ikut bergabung dengan pasukan kaum muslimin tersebut, yang ini 2,000. Akan tetapi hal itu tidak cukup kerana orientasinya bersifat historis. Oleh kerana itulah perang Hunain disebut sebagai perang terbesar dan perang krusial yang pernah dijalani oleh kaum muslimin dalam period sirah. Dari sudut ramai ialah bilangan tentera itu. Sebab itulah apa ni, mereka rasa, oh dulu kita perang sikit dah menang, ini sampai 12,000 kita tak akan kalah sebab pun kita sedikit ni. Jadi mereka dah ada keangkuhan dan sebagainya. Sebab tu mereka kena teruk dalam peperangan Hunain. Rasulullah SAW menganggap penting penjagaan terhadap pasukan kaum muslimin. Oleh kerana itu mereka harus melakukan solat isyak dalam posisi yang dekat dengan musuh. Beliau menyuruh salah seorang sahabat untuk mengawasi musuh dari salah satu bukit yang dapat memantau lembah Hunain. Beliau begitu yakin akan memperoleh pertolongan Allah. Ketika seorang sahabat melapor kepada beliau tentang rombongan pasukan Khawazin yang membawa banyak harta. Jadi Nabi SAW di sini apa ni? Sifatnya adalah positif. Itulah seharusnya, bukan lihat ramai takut dengan berita. Banyak harta bagus, maknanya kita akan menang dan kita akan dapat harta. Walaupun bukan itulah niat asal jihad ni. Dengan muka berseri-seri beliau bersabda, insya Allah besok hal itu akan menjadi harta jarahan kaum muslimin. Beliau menyuruh Anas bin Abu Murtid Al-Ghanawi menjaga kaum muslimin ketika mereka sedang tidur dan berpesan agar jangan sampai lalai hingga subuh. Jadi ini juga satu sunnah. Jadi bila dalam bersama-sama dengan satu pasukan, mesti perlu rehat. Semua perlu rehat. Tapi jangan semua rehat. Kalau semua rehat, bahaya. Jadi mesti ada orang mengawasi mereka, ada guard. Dan juga untuk mengejutkan mereka untuk solat subuh. Anas menjalankan tugasnya tersebut dengan sangat baik sehingga beliau menjanjikannya masuk syurga. Keberadaan kaum Tulaqa di tengah-tengah pasukan kaum muslimin membawa beberapa pengaruh yang negatif dan sama sekali tidak menguntungkan. Tulaqa siapa yang baru masuk Islam? Mereka adalah orang-orang yang baru masuk Islam dan belum boleh melepaskan diri dari tradisi serta watak jahiliah yang masih bercokol dalam jiwa mereka dan masih kental dalam pola kehidupan mereka. Salah satu contoh, ketika beberapa orang di antara mereka sedang dalam perjalanan ke lembah Hunain, lalu mereka melihat sebuah pohon besar yang disebut Zatu Anwar, yang dahulu biasa digunakan oleh orang-orang musyrikin untuk menggantungkan senjata mereka. Ya, sebenarnya bukan itu pohon yang sama, tapi pohon jenis pohon yang sama, sidra, pohon bidara. Tapi pohon ini, yakni pohon jenis inilah yang digunakan oleh musyrikin untuk menggantung senjata mereka. Buat apa? Untuk mengambil berkat. Apa dia? Khabar. Jadi mereka mengatakan, buatlah bagi kami Zatu Anwar sebagaimana dahulu mereka memiliki Zatu Anwar. Mendengar permintaan itu, Rasulullah SAW bersabda, Subhanallah, kama qala qawmu Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Ini ada silap ni, bukan kama lahum zata aliha. Walladhi nafsi biyadihi latarkabunna sunana man kana qablakum. Ini Maha Suci Allah, apa yang kalian katakan itu sama seperti yang pernah dikatakan oleh kaum Nabi Musa. Iaitu buatkanlah untuk kami Tuhan-Tuhan seperti mereka memiliki Tuhan-Tuhan. Demi Allah, sesungguhnya kalian telah mengikuti jalan orang-orang yang sebelum kalian. Jadi ini bukan datang daripada semua sahabat, tapi yang baru masuk Islam. Baru, belum satu bulan pun. Jelas sekali bahawa permintaan mereka itu mengungkapkan bahawa mereka belum boleh menghayati ajaran Tauhid secara murni. Kendati pun mereka sudah masuk Islam. Ini bukti bahawa tak semestinya orang itu dah Islam, bahawa benar apa ni amalan dia tentang agama Islam. Tidak. Kadang-kadang dah lama masuk Islam pun masih apa ni, masih tak betul lagi amalannya. Tak ada masalah baru ataupun lama sebenarnya. Tapi masalah apa ni, dia ada ilmu ataupun tidak, dia belajar ataupun tidak. Tetapi dengan sabar Rasulullah SAW menjelaskan kepada mereka bahawa permintaan mereka itu mengandung makna syirik, dan beliau memperingatkan mereka dari hal tersebut. Beliau tidak perlu menjatuhkan sanksi hukuman kepada mereka kerana beliau tahu mereka memang baru masuk Islam. Itu satu. Kedua, sebab mereka pun tidaklah menjadikan pokok itu sebagai Zatu Anwar untuk gantung senjata mereka. Jadi permintaan tu permintaan syirik, tapi belum mereka buat. Sama macam kaum Nabi Musa minta berhala-berhala supaya disembah, tapi mereka belum lagi sembah berhala-berhala tersebut. Jadi taklah kafir, mereka belum murtad lagi. Jadi perbuatan meminta itu perbuatan yang kafir, yang syirik. Contoh lain ialah kekaguman pasukan kaum muslimin terhadap jumlah mereka sendiri yang sangat banyak. Sampai-sampai ada salah seorang mereka yang mengatakan, kali ini tidak mungkin boleh dikalahkan. Hal itu diungkapkan secara terang-terangan, sementara yang lain justru sedang merasa prihatin. Sehingga Al-Quran Al-Karim mengecam mereka dan memperingatkan agar mereka jangan mengandalkan selain kepada Allah semata. Kalau tidak, Allah akan menyerahkan nasib mereka pada diri mereka sendiri. Jadi dalil ataupun bukti bahawa orang Islam sebahagian mereka lah rasa angkuh terhadap ramainya bilangan mereka ini ada dalam Al-Quran. Jadi, tak payah kita nak pakai riwayat sirah mana, wakidi ke apa, Quran terus. Jadi firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa yauma hunain idza ajabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaykumul ardu bima rahabat ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. Dan ingatlah, ini Allah menolong kamu dalam peperangan Hunain, iaitu di waktu kamu menjadi congkak, ini bungkak, kerana banyaknya jumlahmu, maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun, dan bumi yang luas itu terasa sempit olehmu. Kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai. Quran dah kata macam tu. Sebab mereka rasa mereka dah ramai. Siapa bungkak je, mereka ni sebenarnya tengah mengundang apa, kemurkaan dan azab daripada Allah SWT. Saya ingat di kisah kapal Titanic, mereka katakan, engineer ke siapalah yang katakan bahawa Tuhan pun tak boleh tenggelamkan kapal Titanic. Jadi mereka dah dia buat dia punya design, dia punya material apa semuanya kan, ini tak boleh tenggelam, kapal lemak besar. Sekali apa jadi? Tenggelam juga. Kenapa tenggelam? Dilanggar ais, habis. Tuhan pun tak boleh tenggelamkan. Muka eh? Ha, itulah dia kena. Rasulullah SAW mengingatkan hal itu. Beliau meyakinkan kepada mereka dengan cara berdoa bahawa beliau sangat membutuhkan pertolongan Allah dan hanya berlindung kepada-Nya. Beliau bersabda, ya Allah, dengan pertolongan-Mu aku berusaha, dengan pertolongan-Mu aku melompat ke medan perang, dan dengan pertolongan-Mu aku bertempur. Ini semua adalah doa menunjukkan penghambaan Nabi SAW dan pengajaran untuk umatlah supaya jadi hamba untuk Allah SWT. Serahkan semua pada Allah SWT, kita usaha je. Beliau menceritakan kepada mereka kisah seorang Nabi yang kerana mengkagumi jumlah umat yang sangat banyak, lalu Allah menimpakan kematian atas mereka. Ini mengikut riwayat dalam Darimi dan Ahmad. Itu masih boleh dikaji ya riwayatnya. Rasulullah SAW selalu mengamati pasukan kaum muslimin dan meluruskan penyimpangan-penyimpangan pandangan atau perilaku mereka sekalipun dalam situasi sangat genting, saat mereka sedang berhadapan dengan musuh yang sombong. Disebabkan kemenangan bergantung dengan syarat, jika kamu menolong Allah nescaya Dia menolong kamu, intansurullah yansurkum. Apakah gampang pendidik mereka semua untuk menghilangkan karakter-karakter jahiliah yang telah lama mendominasi kehidupan mereka antara kesenangan dan pengorbanan. Itu bukan senang. Sesungguhnya rasa bangga atas jumlah pasukan yang banyak membuat mereka terpukul mundur pada gebrakan serangan yang pertama. Kenyataan pahit inilah yang kemudian mengembalikan mereka untuk berfikir yang benar dan bersikap tawakal yang murni, sehingga pengalaman pertama tersebut tidak terulang lagi. Contoh lain, pengaruh negatif kerana adanya kaum tulaqa dan orang-orang badui dalam pasukan kaum muslimin, ialah bahawa niat sebahagian besar mereka ikut perang adalah untuk mendapatkan harta ghanimah dan menonton siapa yang nanti akan memenangkan pertempuran. Jadi satu masalah lagi. Walaupun mereka ni baru apa ni menambahkan bilangan orang-orang Islam ikut serta dalam perang Hunain, ini kaum tulaqa ni 2000 orang. Kemudian ada orang badui, mereka punya iman lemah. Jadi apa, mereka ni pergi perang ni bukannya betul-betul nak juangkan agama Islam, nak menegakkan kalimah Allah, tapi untuk mendapatkan harta ghanimah. Kita nak tengok siapa yang menang nanti. Dan siapa menang, kita ikut dia lah. Kalau orang Islam kalah, ambillah. Ini iman tak kuat. Macam mana nak menang? Tak dapat pertolongan daripada Allah SWT. Mereka tidak merasa bahawa mereka sedang membela prinsip dan nilai-nilai kebenaran. Hal itu disebabkan kerana mereka memang baru masuk Islam, sehingga mereka belum dapat mencicipi rasa iman dan nikmatnya jihad pada jalan Allah. Kalau kita ingat lagi sebelum itu pun, masalah syirik pun belum clear lagi. Saya baru masuk Islam, masih nak bertabaruk di pohon dan sebagainya. Jadi bukti bahawa kalau kita semangat-semangatkan orang, kita katakan tu, kita serukan slogan-slogan, mari jihad, mara apa-apa, pertahankan itu, pertahankan ini dan sebagainya. Lepas tu semua pergi, semua train apa semuanya, pergi perang. Tak mungkin, itu caranya. Kalau belum diajar lagi, belum ditarbiah lagi dengan keimanan yang benar, dengan tauhid. Jadi ini tidak. Semangat-semangat pergi kat sana masih pakai tangkal lagi. Nak perang dengan orang kafir, ada bom, ada roket dan sebagainya. Macam mana nak menang? Jadi ini pengajaran . Satu cara ulama tu, itulah yang apa ni yang harus kita lakukan. Diajarkan tauhid dahulu, kemudian yang lain dan sebagainya. Bukan tak ajar yang lain, ajar juga. Selain sudah ada yang menjadi Muslim yang baik, di antara mereka juga masih ada yang setia dalam kekufuran. Jadi ini kalau ikut riwayat di bawah lah, konon ada 80 penduduk Makkah yang masih kafir ikut perang. Jadi orang kafir pun ikut berperang. Ini kalau betul. Jadi wajar kalau tujuan mereka ikut perang ialah untuk mendapatkan harta ghanimah. Mereka tidak mahu mengambil pusing dengan hasil peperangan. Bahkan ada salah seorang mereka yang mengungkapkan rasa senangnya ketika pasukan kaum muslimin terpukul mundur pada putaran pertama. Kaldah bin Umayyah, adik Sofwan bin Umayyah al-Jumuhi, mengatakan hari ini sihirnya Muhammad tidak mempan lagi. Menunjukkan dia tak beriman bahawa Nabi SAW itu seorang Nabi. Jadi dia katakan yang kemenangan itu datang dari sihir. Jadi bila terkena pukul teruk dalam pertempuran pertama, dia kata ni sihir dah tak jalan. Maka kata Sofwan yang masih musyrik membentak adiknya, diam kamu atau mulutmu akan disumbat oleh Allah SWT, takkan boleh buka. Sesungguhnya aku lebih suka dikuasai oleh sesama orang Quraisy sendiri daripada oleh orang-orang Khawazin. Tak apalah, ni pasal dia bukan orang Islam. Jadi siapa nak jadi ketua dia pun dia memilih juga . Lagi baik orang Quraisy, sebab dia orang Quraisy daripada orang-orang Khawazin. Baik, Musa bin Uqbah menuturkan bahawa Abu Sufyan, Safwan bin Umayyah dan Hukaim bin Hizam adalah tokoh-tokoh penduduk Mekah yang memilih di garis belakang dalam pertempuran ini. Mereka hanya menonton siapa yang akan memenangkan pertempuran. Urwah bin Zubair menuturkan bahawa Safwan sempat menyuruh budaknya untuk mencari informasi pertempuran. Sementara Ibn Ishaq juga menuturkan bahawa ketika menyaksikan kaum muslimin terdesak mundur pada putaran pertama, Abu Sufyan mengatakan, mereka kabur dan terus kabur dan tidak akan berhenti sebelum sampai ke laut. Jadi itu keadaannya. Pada saat itu Abu Sufyan membawa beberapa anak panah berbulu yang disimpan di tabungnya. Ni anak panah ni untuk apa ni? Untuk undi nasib ni. sebab dia baru masuk Islam. Kalau betul lah riwayat ni, Ibn Hisham berkata Al-Baihaqi dalam Dalail Nubuwah, dalam sanadnya terdapat Abu Alana ataupun Muhammad bin Amr bin Khalid, seorang perawi yang tidak dikenal. Jadi riwayat yang dhaif. Kalau ni maknanya dia masih apa ni, masih syirik lagi ni Abu Sufyan, sedangkan dia dah masuk Islam. Baik, kendati pun riwayat Musa bin Uqbah, Urwah bin Zubair dan Ibn Ishaq dari segi hadis tidak sahih kerana adanya unsur mursal di dalamnya, namun mereka bertiga adalah para ulama ahli sejarah tentang peperangan yang sangat terkenal. Riwayat mereka memberikan gambaran sejarah tentang sikap para pemimpin Makkah seperti Safwan bin Umayyah yang masih musyrik dan Abu Sufyan serta lain yang baru saja masuk Islam, sehingga waktu itu mereka masih tergolong mu'allaf. Baik. Dan pertempuran pun meletus. Pasukan Hawazin terlebih dahulu tiba di Lembah Hunain sebelum pasukan kaum muslimin. Setelah memilih posisi yang strategis, mereka menempatkan regu-regu pasukannya secara terpencar pada setiap jalan masuk, di sela-sela bukit dan di atas pohon-pohon. Jadi siapa yang untung, ada advantage ni adalah musuh Hawazin. Mereka dah ada kat situ dulu, jadi mereka pilih tempat yang strategik. Mereka merencanakan untuk melancarkan serangan mendadak dengan menghujani anak panah begitu kalau pasukan kaum muslimin masuk Lembah Hunain yang terbuka. Saat itu mental dan semangat pasukan Hawazin cukup tinggi. Dan ini perbezaan antara orang Islam dengan apa ni? Dengan orang kafir. Malik bin Auf al-Nasri menjelaskan kepada mereka bahawa kali ini pasukan kaum muslimin tidak akan sanggup menghadapi pasukan walaupun mereka lebih berpengalaman, pemberani dan berjumlah besar. Orang kafir semangat. Orang Islam dah ada yang semangat, ada yang sombong, ada yang tak tahu apa dia nak. Jadi pasukan kaum muslim bergerak maju ke Lembah Hunain sebelum fajar merekah. Di barisan depan adalah regu pasukan berkuda dengan komandan Khalid bin Walid. Di belakangnya adalah pasukan dari Bani Sulaim. Dan di belakangnya lagi adalah pasukan yang membentuk barisan-barisan yang cukup rapi. Nah, ini yang macam ini riwayat Al-Waqidi. Dia secara tunggal menceritakan secara detail jumlah bendera-bendera yang dibawa oleh berbagai kabilah Arab berikut orang-orang yang membawanya. Jadi kabilah ni bawa apa, bawa apa. Mengenai Khalid bin Walid yang menjadi komandan pasukan berkuda, ditetapkan dari hadis Anas bin Malik. Yang itu betul, Khalid bin Walid komandan pasukan berkuda, salah seorang yang ikut ambil bahagian dalam pertempuran tersebut, Anas bin Malik. Jadi riwayat Bukhari dan Muslim. Kat situ betul lah, tapi kalau yang lain-lain tu, itu riwayat Waqidi. Pada awal pertempuran, beberapa pasukan barisan depan suku Hawazin berhasil didesak mundur oleh pasukan kaum muslimin. Mereka lari tunggang-langgang meninggalkan sebahagian harta ghanimah yang kemudian dikumpulkan oleh pasukan kaum muslimin. Ini hampir sama dengan peristiwa Uhud. Jadi mereka menyangka bahawa pasukan Hawazin sudah menyerah sama sekali. Jadi mula-mula mereka menang sikit. Jadi mereka mula nak ambil harta rampasan perang. Ini mengikut riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Akan tetapi tiba-tiba pasukan Hawazin melancarkan serangan mendadak dengan menghujani anak panah dari seluruh arah lembah. Ini satu perkara yang tidak mereka sangka-sangkakan. Ini dah lari tiba-tiba je daripada lembah tu keluar panah. Sebab mereka ada lagi apa ni, orang-orang dekat yang tersembunyi-sembunyi lagi keliling tu. Sebahagian pasukan kaum muslimin terburu-buru lari dan tidak mahu meneruskan peperangan. Sebahagian mereka berbalik mundur dan sebahagian lagi sudah kehabisan senjata. Ini mengikut Bara' bin Azib radhiyallahu anhu dalam riwayat Bukhari. Suasana benar-benar sangat mencengkam oleh hujan anak panah yang dilepaskan pasukan pemanah suku Hawazin yang cukup piawai, sehingga setiap bidikan mereka hampir tidak pernah luput dari sasaran. Sebagaimana diungkapkan oleh Bara' bin Azib, salah seorang sahabat yang menjadi saksi mata peristiwa. pasukan berkuda kaum muslimin mundur, disusul kemudian oleh pasukan kavaleri. Kaum tulaqa dan orang-orang badui lari kocar kacir. Yang mula lari biasalah orang tulaqa dan orang badui yang baru masuk Islam. Seluruh pasukan kaum muslimin kemudian kalang kabut, sehingga yang masih setia menemani Rasulullah SAW hanya tinggal beberapa orang sahaja. Ini menunjukkan pentingnya kemahiran berpanah. Sebab dia boleh mengenai musuh, menimpakan kemusnahan yang teruk daripada jarak yang jauh. Penting. Di zaman dahulu kalau nak lawan tu pakai shield aje lah. Jadi kalau sekarang nak pakai shield apa? Kalau nak pakai gom. Baik. Jadi tinggal berapa orang saja yang bersama Rasulullah SAW. Jadi yang banyak tu dah lagi tinggal sikit. Pertempuran babak pertama ini berlangsung sejak fajar hingga isyak. Boleh tahan ke? Ini perang . Bukan jalan-jalan. Jalan-jalan kat shopping center fajar isyak dah tak boleh tahan. Tinggal perang, pegang senjata, bawa itu, bawa ini dan seterusnya. Takut lagi. Dan berlanjutan terus sepanjang malam. Ini dia. Pasukan kaum muslimin mundur ke belakang. Ke belakang, ke belakang. Waktu itu udara siang hari sangat panas menyengat. Sangat panas, satu hal lagi. Sebelum pertempuran, ingat dia bulan Syawal. Masih panas lagi. Sebelum pertempuran, pasukan kaum muslimin berteduh di bawah pohon-pohon. Tetapi di tengah-tengah pertempuran, mereka tidak mempedulikan udara panas tersebut. Tanah yang berpasir mengepulkan debu. Tanah dia berpasir tapi mengepulkan debu dan mengenai wajah mereka sehingga sangat mengganggu pandangan mereka. Bahkan mereka tidak boleh melihat telapak tangannya sendiri. Macam mana perang? Sementara pasukan Hawazin terus memanfaatkan posisi mereka yang sangat strategis tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki seekor bighal. Bighal ni pacukan kuda dengan keledai. Kendati pun beliau memiliki kuda. Dengan demikian fikiran pasukan kaum muslimin menjadi tenang. Bighal itu tidak boleh diajak berputar, berlari dan mundur untuk menyerang. Berbeza dengan kuda. Jadi main Nabi SAW takkan pergi mana-mana. Jadi orang tengok, Nabi SAW atas ini tak, kita terus sajalah. Nabi SAW tak ada ajakkan, tak akan pergi depan, tak pergi belakang, tak pergi mana. Menyaksikan pasukan kaum muslimin sama mundur, Rasulullah SAW menyeru mereka untuk bertahan. Sambil mendorong bighalnya ke depan beliau bersabda, akulah sang Nabi, la kadzib, dan aku tidak berdusta, akulah keturunan Abdul Muttalib. Ini hadis yang sahih. Jadi kenapa Nabi SAW kata macam ini? Kasih semangat lah. Aku seorang Nabi, aku bukan berdusta. Tak ada dusta kat sini. Aku anak Abdul Muttalib. Yang betul. Satu masalah di sini, ada orang kata ini dalil bahawa boleh kita namakan anak ataupun siapa dengan Abdul Muttalib, hamba Muttalib. Sebab Nabi SAW kata anak Ibnu Abdul Muttalib, aku anak keturunan Abdul Muttalib. Jadi jawapan kata ulama, tak boleh. Sebab Muttalib ni bukan nama Allah SWT. Abdul Muttalib ni bukan hamba Allah. Itu dari sudut akidah. Dan Nabi SAW terangkan dia adalah anak keturunan Abdul Muttalib, bukan maknanya dia ikrarkan nama Abdul Muttalib. Cuma dia khabarkan datuk dia nama Abdul Muttalib. Orang namakan dia gitu, dia namakan dirinya begitu. Dan ini tidak menyalahi syariat. Saat itu Al-Abbas, paman beliau, dan Sufyan ibn Harith sengaja memegang kendali bagal itu supaya tidak lari menerjang musuh. Mendengar seruan beliau tersebut, hanya beberapa kaum muslimin saja yang kembali lagi. Sementara sebahagian besar mereka menjauh dari medan, yang masih setia menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya 10 sampai 12 orang sahabat saja. Mereka antara lain Al-Abbas, Abu Sufyan Ibn Al-Harith, Abu Bakar, Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini mengikut Ibnu Ishaq dengan sanad yang sahih sampai kepada Jabir bin Abdullah yang mengikut serta dalam peperangan tersebut. Rasulullah SAW menyuruh pamannya Al-Abbas yang terkenal mempunyai suara lantang untuk menyeru para pasukan kaum muslimin lainnya agar kembali lagi. Dan Nabi SAW dah usahakan untuk panggil mereka datang balik, sikit saja yang datang. Kali ini Nabi SAW suruh pamannya Al-Abbas. Kenapa dia suruh Al-Abbas? Sebab Al-Abbas ni punya suara yang amat kuat untuk menyeru para pasukan kaum muslimin lainnya agar kembali lagi. Secara khusus berturut-turut Al-Abbas menyeru kaum Ansar. Di Pekik boleh dengar diorang daripada jauh pun. Para sahabat yang pernah berbaiat di bawah pohon dan Bani Al-Harith bin Al-Khazraj mendengar seruan itu, mereka berbalik dan menuju ke arah seruan tersebut hingga sampai di dekat Rasulullah SAW. Sehingga jumlah mereka mencapai 80 hingga 100 orang. Kemudian mereka bersama-sama bertempur lagi melawan pasukan Hawazin. Mereka memulai pertempuran putaran kedua dengan penuh keberanian, kesungguhan, hasrat yang kuat, iman dan tawakal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah memohon pertolongan. Beliau bersabda, "Silahkan jika setelah hari ini engkau mau tidak ada yang menyembah." Ini adalah istighatsah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani tolonglah kita kalau tidak, tak ada orang yang akan sembah engkau lepas ini. Sebab orang Islam hanya Nabi SAW dan sahabat saja. Kalau kalah hari itu, habislah semuanya. Melihat musuh datang, beliau segera turun dari begalnya lalu berjalan kaki. Jalan kaki. Pada saat berlangsung pertempuran yang sangat sengit, para sahabat merasa was-was atas keberanian beliau yang tiada tandingan. Betul ke Nabi SAW ni turun perang jalan kaki dengan berjalan. Ketiga pasukan kaum muslimin yang semula melarikan diri, mereka melihat hal itu dan mendengar seruan Al-Abbas, mereka berbalik sambil menjawab, baik aku penuhi seruanmu. Akan tetapi mereka terhalang oleh berdesak-desaknya pasukan yang sedang berlari mencari tempat-tempat perlindungan guna menyelamatkan diri. Oleh kerana itu tidak ada cara lain kecuali harus turun dari unta dan dengan senjata di tangan mereka menuju ke arah seruan itu. Perang kembali meletus dengan sengit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kini pertempuran benar-benar berkobar." Beliau mengambil segenggam pasir atau debu lalu dilemparkan ke wajah orang-orang kafir seraya bersabda, "Amat buruk wajah-wajah kalian ataupun celakalah wajah-wajah kalian, hancurlah kalian demi Tuhannya Muhammad." Ini di dalam Sahih Muslim. Kemudian Allah SWT pun menurunkan ayat, "Thumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minin wa anzala junudan lam tarauha wa'adzabal ladzina kafaru dzalika jazaa'ul kafirin." Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada rasulnya, yakni pada fasa yang kedua, dan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah menurunkan bala tentera yang kamu tiada melihatnya, dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang yang kafir. Pasukan Hawazin dan Thaqif tidak sanggup bertahan lama pada babak pertempuran kali ini. Mereka lari meninggalkan medan, tetapi terus dikejar oleh pasukan kaum muslimin sampai pada jarak yang cukup jauh dari lembah Hunain. Mereka dikejar sampai keluar daripada lembah Hunain. Mereka lari tunggang langgang meninggalkan mayat-mayat teman mereka yang bergelimpangan dan harta yang banyak di medan pertempuran. Mereka tidak boleh mundur dengan teratur kerana dari belakang mereka terus dikejar oleh pasukan kaum muslimin yang dengan mudah dapat menghabisi mereka. Akibatnya korban yang terbunuh dalam aksi pengejaran ini jauh lebih besar daripada yang terbunuh dalam pertempuran. Rasulullah SAW menyuruh terus mengejar pasukan musuh yang lari dan membunuh mereka untuk melumpuhkan kekuatan mereka supaya tidak boleh bertempur lagi. Jangan biar dah lari, biarkan. Nanti orang kumpul lagi. Ini pengalaman. Beliau memperbolehkan harta rampasan orang-orang yang musyrik yang membunuhnya. Orang musyrik ikut serta dapat bahagian mereka kalau mereka bunuh orang tersebut. Akan tetapi beliau melarang membunuh kaum wanita. Ketika melihat seorang wanita terbunuh, beliau bersabda, boleh membolehkan terampasan orang-orang yang musyrik bagi yang membunuhnya. Itu memang dalam kebahagiaan harta rampasan perang, siapa yang bunuh orang ni, harta benda dia, dialah yang berhak mendapat. Akan tetapi beliau melarang membunuh kaum wanita. Ketika melihat seorang wanita terbunuh, beliau bersabda, seharusnya wanita ini tidak usah ikut perang. Mereka juga melarang membunuh perempuan dan anak-anak. Beliau juga melarang membunuh perempuan dan anak-anak. Begitu beliau mendengar ada sebahagian pasukan kaum muslimin yang membunuh mereka, seorang sahabat berkata, akan tetapi mereka itu anak-anak kaum musyrikin. Beliau bersabda, meskipun mereka itu anak-anak kaum musyrikin, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah sampai lidahnya fasih berbicara. Jelas Islam bukan apa ni, nak hapuskan musuh. Jadi perempuan dan anak-anak tak boleh dibunuh. Rasulullah SAW tidak bertindak keras terhadap siapa pun yang lari meninggalkannya. Bahkan ketika Ummu Sulaim Al-Ansariyah mendesak beliau untuk membunuh kaum tulaqa yang membuat kacau, dengan sabar beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah berkenan menghentikan perbuatan mereka dan telah membuat mereka menjadi baik. Ummu Sulaim selalu membawa sebilah pisau belati untuk mempertahankan diri dalam pertempuran. Satu lagi faedah dalam Sahih Muslim. Jadi bukannya dia bawa pisau besar-besar untuk apa ni? Untuk pergi perang orang lelaki, itu memang hantaran nyawa. Tapi apa ni? Bawa senjata, kalau-kalau lah dia diserang, dia boleh pertahankan diri. Itu yang dibolehkan. Dan ini bukti bahawa Ummu Sulaim apa ni? Ikut serta dalam peperangan ini. Untuk merawat, memberi air pada orang yang sakit dan sebagainya, ini dibolehkan. Menurut riwayat Ibn Ishaq, pasukan Hawazin yang tewas dalam aksi pertempuran dari Bani Malik saja mencapai 72 orang pasukan dan 2 orang dari Taqif, kerana mereka berburu-buru meninggalkan medan perang. Sementara dalam aksi pengejaran dari Bani Malik saja yang tewas ada 300 orang pasukan. Mereka dibunuh di Awtas oleh pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Zubair Ibn al-Awwam. Zubair juga berhasil membunuh beberapa pasukan lagi di daerah Awtas. Abu Talha sendiri saja berhasil membunuh 20 pasukan dari Bani Malik dan mengambil harta rampasan mereka. Ini hebat Abu Talha radhiyallahu anhu. Dia seorang dapat bunuh 20 orang daripada Bani Malik. Dia juga berhasil membunuh ratusan pasukan musuh dari Bani Nasr bin Muawiyah dan Bani Ri'ab yang merupakan anak suku Hawazin yang paling menonjol. Ratusan. Itulah korban tewas dari pasukan Hawazin dan pasukan Taqif. Beliau belum lagi korban luka-luka. Adapun yang berhasil ditawan, menurut riwayat Sa'id bin Musayyib, jumlahnya mencapai 6,000 orang pasukan. Menurut Urwah, yang kena tahu berapa? 6,000. Menurut Urwah, 6,000 itu termasuk kaum wanita dan anak-anak. Ibnu Ishaq juga berpendapat demikian. Begitu banyaknya jumlah pasukan musuh yang berhasil ditawan, kemenangan yang besar. Sampai-sampai Az-Zuhri mengatakan bangsal-bangsal tempat berteduh di Mekah dipenuhi oleh mereka, yakni tawanan perang. Adapun harta rampasan yang berhasil didapat, yang didapati pasukan kaum muslimin sebesar 400 aud. Satu aud ni sama dengan 12 dirham atau 28 gram perak, 24 ekor unta dan lebih dari 40 ribu ekor kambing. Banyak tu. Mereka juga membawa kuda, sapi dan keledai. Tetapi tidak ada sumber yang menyebutkan berapa yang berhasil dijarah oleh pasukan kaum muslimin. Jadi kalau 6,000 orang dapat ditawan, banyak betul harta-harta yang lain. Rasulullah SAW menyuruh menyimpan harta ghanimah tersebut di Ja'ranah sekembalinya beliau dari pengepungan Ta'if. Sebab lepas itu disambung lagi dengan peperangan Ta'if. Sementara pasukan yang gugur sebagai syahid di pihak kaum muslimin hanya 4 orang. Ibn Ishaq menyebutkan nama-nama mereka. ada juga nama-nama mereka 85 tak persanat. Ada juga di antara mereka yang hanya luka-luka, termasuk Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Talib, Uthman bin Affan, Abdullah bin Abu Aufa dan Khalid bin Al-Walid. Jumlah korban tewas yang tidak seberapa di pihak kepasukan kaum muslimin mungkin kerana pada babak pertama mereka terdesak mundur hanya oleh bidikan panah pasukan musuh. Mereka hanya mengalami luka-luka sahaja. Dan pada babak kedua, ketika situasi berhasil dikendalikan pasukan kaum muslimin, luka yang mereka alami sudah sembuh. Buktinya mereka mampu melakukan pengejaran sampai ke jarak yang cukup jauh dari lembah Hunain. Bahkan setelah itu mereka juga langsung mampu melakukan pengepungan terhadap Taif. Mereka masih sihatlah. Luka dia tak menjejaskan mereka. Kesamaan antara perang Hunain dan perang Badar Kubra ialah baik kaum muslimin maupun suku Hawazin sama-sama mengerahkan seluruh pasukan. Itu yang sama. Full force kita katanya. Sementara orang-orang Badui hanya menunggu hasil pertempuran untuk menentukan sikap mereka terhadap Islam. Dan ketika pasukan Hawazin mengalami kekalahan, berbondong-bondong mereka menyatakan masuk ke dalam agama baru tersebut. Jadi peperangan Hunain ini juga tak kurang pentingnya dengan penaklukan kota Makkah. Orang Arab Badui ini tengok je lah kat tepi. Jadi bila tahu orang Islam lebih hebat, jadi mereka pun taat. Ini memang lemah, memang betul. Tetapi ini memang antara sikap apa? Sebahagian orang, lebih lagi orang Arab. Orang Arab ni dia tak boleh ikut melainkan dengan orang yang kuat. Bukan orang baik. Beza. Dia pun orang tu jahat. Tapi kalau dia kuat, dia pahlawan, orang boleh sanggup duduk bawah dia. Kalau yang atas tu lemah je, lembik habis. Mereka akan apa ni, sendiri-sendiri. Sebab asalnya mereka tak pernah bersatu, orang-orang Badu. Ni kita cakap pasal siapa? Orang-orang Badu. Ya, akhirnya mereka mau tunduk di bawah apa ni? Pimpinan Rasulullah SAW dan mereka masuk Islam. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.